Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah ba'd. Baik, kita masih melanjutkan baca hadith Abi Hurairah pada bab fit takhir bainal anbiya alaihimus salatu wassalam. Al-Syaikh Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, selanjutnya beliau menyatakan, wa nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakulu ana awwalu man tanshaku anil ardi yawmal qiyamah wa arfa'u ra'si فإذا موسى ابن عمران باتش لقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, aku, maknanya dari hadis ini, aku adalah yang paling awal dari yang terbelah bumi untuknya yaumul qiyamah, yang dibangkitkan dari kubur pada yaumul qiyamah. Maka aku mengangkat kepalaku, fa'idha Musa ibn Imran, ternyata Musa ibn Imran batishun biqa'imatin min qawamil arsh, didapati dalam keadaan sedang memegangi dengan satu kaki dari kaki-kaki arsh. Fala adri, maka aku tidak tahu, afaqa qabli, apakah dia, yakni Musa, Nabiullah Musa, tersadar, yakni ataupun dibangkitkan, qabli, sebelumku, amkana mimman istasnallah, ataukah dia termasuk di antara yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dengan lafad, jadi riwayat Ibnu Majah dengan lafad, ana sayyidu waladi Adam wala fahr, aku adalah pimpinan anak keturunan Adam, pimpinan manusia, wala fahr, dan ini bukanlah fahr, ini kebanggaan, karena ya umumnya orang ketika menyebutkan tentang kelebihan atau keutamaan dirinya untuk menunjukkan kebanggaan. Nabi SAW menegaskan bahwa beliau menyatakan ini bukan membanggakan diri, tapi demikian keadaan beliau. Beliau adalah pimpinan manusia. Wa ana awwalu man tanshakul ard anhu yaumal qiyamah wala fakhr, dan aku adalah yang pertama kali yang bumi terbelah ya untuknya yaumul qiyamah, pada hari kiamat, dan ini bukan kebanggaan ya. Jadi beliau menjelaskan tentang hakikat yang Allah jadikan pada diri beliau. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa' wala fakhr, dan aku adalah yang pertama kali memberikan syafaat dan yang pertama kali dikabulkan syafaatnya, dan ini juga wala fakhr, bukan kebanggaan. Kita mengetahui bahwa syafaat yang pertama kali terjadi pada yaumul qiyamah, asy-syafa'atul 'uzma, yang ini adalah termasuk di antara kekhususan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waliwaul hamdi biyadi yaumul qiyamah wala fakhr, dan liwa, yakni bendera Alhamd, ya, bendera keterpujian berada di tanganku pada yaumul kiamah, dan ini juga bukan kebanggaan. Haditsnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian kata Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi, "Wa hadzal haditsu," dan hadis ini, hadis di atas, "yadullu ala awwalan," menunjukkan yang pertama, "ru'yatuhu sallallahu alaihi wa sallam li Musa wa huwa batishun biqa'imatin min qawa'imil arsy." Bahwa beliau sallallahu alaihi wa sallam melihat Nabi Musa dalam keadaan beliau, yaitu Nabi Musa, sedang memegang kuat erat dengan satu kaki dari kaki-kaki arsy. Li'anna samawati fi dhalikal waqt qad talashatis sama'u. Karena sungguhnya langit yang tujuh lapis pada waktu tersebut, yakni pada yaumul qiyamah, telah hilang, telah sirna. Kemudian wasanian, dan perkara yang kedua yang ditunjukkan dari hadis tersebut, yadullu ala annahu yaumul qiyamah, bahwa kejadian tersebut terjadinya pada yaumul qiyamah. Jadi apa yang diisyaratkan di hadis Abi Hurairah pada bab ini, yang ditunjukkan pada hadis Abi Sa'id, menunjukkan kejadiannya pada yaumul qiyamah. Wa inda ba'tsin nas wa khurujihim min quburihim, dan ketika manusia dibangkitkan dan keluarnya mereka dari kubur-kubur mereka. Wal muhim, dan yang terpenting di sini, anna qaulahu, bahwa ucapan beliau, yakni penulis kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, hadhihi sa'qa sa'qatu faz'in yakunu qabla al-ba'ts, bahwa sa'qah yang dimaksud pada hadis ini adalah yakni pingsannya, ya, karena kaget yang terjadi pada Nabi Musa, qabla al-ba'ts, sebelum kejadian dibangkitkannya manusia dari kubur mereka. Wa hadza la adri ma wajhu, dan apa yang dikatakan oleh beliau penulis penulis Syarah Sunan Abu Dawud tersebut, aku tidak mengetahui, ya, dari sisi mana beliau membawa kepada makna ini. Wa ma huwa sahihu hadzal kalam, dan aku juga tidak tahu kebenaran dari ucapan beliau. Kemudian Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau pada syarah Sunan Abu Dawud pada kitab Sunnah, beliau mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu yus'aquna yaumal qiyamah," bahasanya manusia nanti akan mengalami sa'qah pada hari kiamat. Pada hari kiamat, di sini di lafaz Al-Bukhari disebutkan yaumal qiyamah. Dan kita juga sudah mendengar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya perkataan dari Al-Qadhi Iyad yang menunjukkan terlalu jauhnya hadis ini untuk dibawa kepada pemahaman, yakni kejadian sebelum hari kiamat. Fa'akunu awwala man yufiqa, dan aku adalah yang pertama kali yang tersadar. Fa'idha Musa akhidun biqa'imatin qawa'imil arsh, ternyata Nabiullah Musa dalam keadaan ketika Nabi tersadar dalam keadaan memegang satu kaki dari kaki-kaki arsy. Fala adri, maka aku tidak tahu. Afaqa qabli, apakah beliau tersadar ya, sebelumku? Am juziya bisa'qatit tur, ataukah beliau sudah dibalas, diberikan sa'qah ini dengan ya, sa'qatut tur, yakni kejadian ketika beliau di bukit Tur yang beliau meminta, mohon kepada Allah agar beliau bisa melihat Allah ketika itu. Dan sudah disebutkan masalah ini pada pertemuan sebelumnya. Jadi sini menunjukkan bahwa sa'qah yang dimaksud bukan yang dimaksud, yakni kebangkitan dari kematian, tetapi yang dimaksud di situ pingsan. Yang ditegaskan ini oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, di mana beliau menukil dari kalam Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi, yang mertua dari Al-Imam Ibn Kathir. Demikian juga Al-Imam Ibn Qayyim, demikian pula ya, Al-Imam Ibn Kathir sendiri, di mana mereka berpendapat bahwa kejadian ini terjadi pada Yaumul Qiyamah, tatkala Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Maka pada kedatangan Allah Subhanahu wa taala, Allah datang sebagaimana kemuliaan dan keagungan Allah berbeda dengan sifat-sifat datang makhluknya. Maka di saat itu ya, pingsanlah ya, manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyatakan pada hadis ini, aku tidak tahu apakah Musa alaihi salam yang didapati oleh beliau dalam keadaan memegang satu kaki dari kaki-kaki arsy, ya, tersadar sebelumku, ataukah beliau dikecualikan dari pingsan ini karena dulu ketika di dunia sudah mengalami ya, sudah mengalaminya. Jadi beliau tidak tahu ya, maka tentunya dalam ini jika kita melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui lebih-lebih makhluk yang lainnya, memastikan apakah beliau ya mengalami pingsan sebagaimana keumuman makhluk ketika itu ataukah beliau dikecualikan. Baik, ini terkait dengan hadis ini ya. Dan al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menguatkan dari apa yang disebutkan dari nama-nama ulama yang berpendapat demikian. Jadi bukan kejadiannya ketika masih di kehidupan dunia ini, namun kejadiannya pada Yaumul Qiyamah ketika Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Kemudian salisan yang ketiga, dan dari yang dikatakan oleh Syekh Ahmad An-Najmi, كيف يراه النبي صلى الله عليه وسلم على البعد العظيم ما بين الأرض وما بين الأرش؟ Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, melihatnya, yakni melihat Nabi Musa ya, dalam keadaan jarak yang demikian jauh antara bumi ya, dan arsy. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pada Yaumul Qiyamah bumi yang kita huni ini akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi bumi yang datar, yang tidak ada padanya yakni cekungan ataupun cembung, semuanya rata. Dan di saat itu manusia semuanya dikumpulkan, demikian juga para malaikat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mereka yakni datang ya, secara bersop-sop sesuai dengan penghuni, langit yang dihuni oleh mereka. Maka jawabannya, kata Syekh, "Anna Allah yaj'alu li anbiya'ihi ma yaj'alu minal fadli wal ikram." Bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk para nabinya apa yang dia jadikan dari keutamaan dan kemuliaan. Ya, termasuk dalam hal ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita melihat Nabi Musa alaihissalam yang dalam keadaan sebagaimana diberitakan dalam hadis ini. Baik, ini beberapa faidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Semoga apa yang bisa kami bacakan bisa menjadi tambahan ilmu dan iman bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam, subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.